tarke ngobrol sekali, tarke bareng sekali. Tarik ningali pipina langsung bogo. Dola doli, dola doli, si mojang seksi anu panggi poe kamari. Dola doli, dola doli, si mojang seksi mupatanya poe kamari. Karke ngobrol sekali, karke bareng sekali. Langsung pogo, karek ningali panona, karek ningali pitisa, karek ningali pipina. berdu panon katinggali berem sebulan kedai berem rahaja gosongan beteng muasaan imbit angkeng resap pokok hati baritong resanya tiba